Siap. Sandiwara kah selama ini, setelah sekian lama kita tak bersama. Inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati hariku tanpa dirimu lagi. Adit, close up, Adit. Inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Ih, kamu nangis, Ren. Ku sembunyikan. Ngerasa kalau dia ngomong di Cina. Malu. Kini harus aku lewati. Saraswati. Tanpa dirimu lagi. Lagi. Oh, biarkan kini ku berdiri. Wati. Wati. Waktu. Saraswati. Tanpa di Saraswati. Oh, biarkan ini Saraswati.